إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali insyaallah kita memulai ta'lim. Dan kami harapkan tentunya kita semuanya bisa mengerti keadaan sehingga bisa menjaga diri masing-masing dan juga bisa menjaga masjid ini supaya tetap bisa digunakan untuk sholat jamaah dan juga kegiatan yang lainnya. Dikarenakan seumur hidup saya baru tahun inilah kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak bisa melaksanakan ya rutinitas ibadah ketika Ramadan kemarin. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa kita rasakan. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, tetapi semua apa yang terjadi itu adalah merupakan takdir Allah. Kita beriman dengan takdir-takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya. Dan hendaknya kita bisa menjadi seorang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kenikmatan salat berjamaah, kenikmatan ta'lim adalah kenikmatan yang tiada tara. Ya, kenikmatan yang tidak bisa terbeli oleh harta. Ya. Ikhwan fi din a'azakumullah, sebelum kita mulai pada ta'lim kita ini, sebagaimana tadi kita jelaskan, untuk kita menjaga diri kita masing-masing. Jika kita memang sakit, maka kita ta'lim lewat radio saja di rumah. Ya, untuk menjaga diri kita dan orang sekitar kita. Dan juga ketika di dalam majelis pun, ana harapkan supaya tetap menjaga jarak seperti biasa. Dan yang ketiga, untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan, untuk ummahat, ibu-ibu, anak-anak, ya, untuk tidak mengikuti dahulu. Ya, demikian mungkin dari kami. Ikhwan fi din a'azakumullah. Kita masuk saja langsung kepada pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Insyaallah kita masuk pada kesempatan kali ini kepada tafsir surah Al-Qiyamah. Tafsir surah Al-Qiyamah. Berkata Al-Imam Al-Hafidz المفسر الفقيه المحدث أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وقدس الله له روحه وفسح الله له جنته. تفسير سورة القيامة وهي مكية. سورة ini merupakan سورة مكية. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan juga sungguh aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Tentu saja, bahkan kami sangat mampu untuk menyusun kembali tulang belulang jari jemarinya. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Tetapi bahkan yang namanya kebanyakan manusia, justru dia merencanakan perbuatan-perbuatan jelek di masa depannya. Terbesit dalam dirinya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dan orang-orang kafir tersebut bertanya, kapan itu terjadi hari kiamat? Fa'idha bariqal basar. Hari kiamat tersebut akan terjadi ketika mata terbelalak. Wa khasafal qamar, melihat rembulan dihilangkan cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Dan dikumpulkan matahari dan rembulan, kemudian dilemparkan dan dihancurkan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Barulah manusia-manusia yang kafir tadi, yang mengingkari hari kiamat tadi, mereka akan mengatakan ketika itu, ainal mafar, kemana kita akan lari untuk berlindung diri? Kalla la wazar. Tidak sekali-kali. Tidak ada tempat untuk mereka berlindung diri. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Bahkan hanya kepada Rabbmu lah ketika itu semuanya akan dikembalikan. Yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Akan diberitakan ketika itu terhadap apa yang telah dilakukan oleh manusia, yang dahulunya dan yang terakhirnya. Balil insanu 'ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia itu mengetahui kadar dirinya, mengetahui dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh dirinya. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia menyampaikan 1000 macam alasan. 1000 macam alasan, 1000 macam udzur yang dia sampaikan, tapi dia tahu yang dia lakukan adalah dosa. Yang dia lakukan adalah perbuatan salah. Ikhwana fi din a'azakumullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad taqaddam غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. Telah lewat bukan hanya sekali dijelaskan bahwasanya sesuatu yang digunakan untuk bersumpah atasnya, atau objek yang digunakan untuk bersumpah dengannya, apabila sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang diingkari oleh orang yang diajak bicara, yang kita bersumpah di hadapannya, maka boleh diawali dengan la. La itu kan artinya tidak. Kalau kita artikan bebas, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Tetapi ini uslub dalam lughah Arabiyah. Karena hari kiamat tersebut diingkari oleh orang kafir, maka ketika Allah berbicara dengan orang kafir yang mengingkari hari kiamat, maka menggunakan kalimat la dalam bersumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat, maknanya sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Itu maknanya. Ya, ini uslub dalam berbahasa Arab dan sering dalam Al-Qur'an. Ya, kalau awam kita kadang, loh kok kalimat ada la? Ya. Yang artinya tidak, tapi kok diartikan sungguh. Inilah bahasa Arab. Ya. Ketika yang kita ajak bicara adalah orang-orang yang mengingkari hari kiamat, di mana kita akan bersumpah dengan hari kiamat, maka kita tantangkan sumpah tersebut dengan kalimat la. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ibaratnya kalau orang tidak percaya corona, ya kita sebutkan la corona. Tidak ada corona, maksudnya ada corona. Begitu. Demikian ikhwan fillah azakumullah, dalam uslub berbicara dalam bahasa Arab. Tapi tentunya ya kalau ini adalah babnya sumpah, ya, walaupun dalam bab-bab yang lainnya pun bisa juga. Seperti ketika kita berbicara dengan orang yang tidak percaya, ya tidak ada kan begitu. Kita bicarakan bahwasanya ini ada, kemudian dia tidak percaya, maka kita katakan sekaligus, ya tidak ada. Ya, justru ketika kita mengatakan tidak ada, ini sebagai penekanan bahwasanya itu ada. Begitu. Wal muqsam 'alaiha huna huwa itsbatul ma'ad. Dan yang digunakan sumpah atasnya yaitu hari kiamat adalah penetapan tentang hari kebangkitan. Jadi sumpah sekaligus menetapkan apa yang sumpah atasnya. Bersumpah dengan atas nama hari kiamat berarti menetapkan ada hari kiamat. Sekaligus mengandung rad ala may yas'amuhu jahlatu minal 'ubad wa min 'adami ba'thil ajsad. Dan juga ini bantahan terhadap orang-orang yang jahil dari kalangan manusia yang mereka menyangka bahwasanya jasad ini tidak akan dibangkitkan kembali. Ya. Di mana ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah, keyakinan yang dari dulu tetapi sampai zaman sekarang masih ada orang yang demikian. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh benar-benar aku bersumpah dengan hari kiamat. Hari kiamat itu ada. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan sungguh aku juga bersumpah dengan jiwa-jiwa yang begitu menyesal ketika mendapati hari kiamat. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri, uqsimu biyaumil qiyamah walam yuqsim bin nafsil lawwamah. Adapun yang ditafsirkan oleh al-Imam al-Hasan al-Basri adalah aku bersumpah dengan hari kiamat dan tidak bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesali atas kemaksiatannya. Ini salah satu penafsiran. Wa qala Qatadah, tetapi dikatakan oleh Qatadah bin Mazahim, bal aqsama bihima jami'an. Qatadah mengatakan bahkan Allah bersumpah dengan keduanya. Ya, demikian dihikayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Waqad haka Ibnu Jarir 'anil Hasan wal A'raj annahuma qara'a. Dan dihikayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Al-Hasan Al-Basri dan Al-A'raj, keduanya membaca firman Allah Ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah, dengan dipendekkanlah. Jadi la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini salah satu qiraah. Jadi yang masyhur kita, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, adapun Al-Hasan Al-Basri yang membacanya dengan qiraah la uqsimu biyaumil qiyamah, yang artinya benar sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wa hadha yuwajjihu qawla Al-Hasan, dan ini memperkuat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Li'annahu athbata al-qasam biyaumil qiyamah wa nafa al-qasam bin nafsil lawwamah. Yaitu menetapkan bahwasanya Allah bersumpah dengan hari kiamat dan menafikan, meniadakan bahwasanya Allah bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Wasahih, adapun penafsiran yang benar insyaallah, annahu aqsama bihima jami'an kama qalahu Qatadah. Dan yang benar bahwasanya Allah bersumpah dengan keduanya. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan sebagai penekanan, dan juga Allah bersumpah terhadap jiwa-jiwa yang menyesal ketika mendapati hari kiamat. Wa wal marwi an Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Demikian yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, dan juga dari kalangan tabi'in Sa'id bin Jubair, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Itu kitabnya yang berjudul Jami'ul Bayan li Ta'wilil Quran. Itu kumpulan penjelasan untuk mentakwilkan Al-Quran. Dan perlu kita fahami, khonafidina asakumullah, ulama salaf, para sahabat, tidak membedakan antara takwil dan tafsir. Ya. Tapi ketika bermunculannya kelompok Mu'tazilah, barulah terkesan takwil itu sesuatu yang jelek. Karena orang-orang Mu'tazilah ketika bertemu dengan ayat-ayat asma wa sifat, langsung ini harus ditakwil, ini harus ditakwil, ini harus ditakwil. Akhirnya terkesan gara-gara orang-orang Mu'tazilah, takwil itu kesannya jadi negatif. Dan apa yang pertama kali ditakwil oleh Mu'tazilah? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, wa awwalu man ta'awwalat istiwa istawla humul Mu'tazilah. Dan pertama kali yang ditakwil oleh Mu'tazilah adalah istiwa, ditakwil jadi istaula. Ya, yang namanya istawa diterangkan dalam kitab Jami'ul Bayan di Ta'wil Al-Qur'an Al-Imam At-Tabari menafsirkan dengan tegas istiwa maknanya al-ulu wal irtifa', yaitu yang tinggi dan meninggi, menuju kepada ketinggian dan yang maha tinggi. Sehingga barang siapa yang menuduh kalau menafsirkan istiwa itu Wahabi, fana'am, kita Wahabi. Mau apa? Karena itu adalah tafsirannya yang ditafsir oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Tetapi seolah-olah zaman sekarang ini, seolah-olah kalau ada yang menafsirkan istiwa dengan istaula langsung Wahabi. Seolah-olah itu penafsiran baru dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Allahul musta'an. Ini adalah pemelintiran sejarah. Oleh karena itu pandai-pandailah kita, senang-senanglah kita membaca sejarah. Karena ahlu syubhat kapanpun dan dimanapun mereka senang bermain tentang sejarah. Kalau kita lengah sedikit, kita enggak tahu sejarah, dia lontarkan syubhat, kita akan bingung. Khonafidin azakumullah, Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas terhadap masalah agama dan ajarkanlah Abdullah bin Abbas ilmu ta'wil. Ta'wil maksudnya tafsir. Sehingga enggak ada masalah kalau mereka mengatakan, nih, ulama salah menta'wil. Naam, ulama salah menta'wil. Rasulullah yang mendoakan Ibnu Abbas supaya ahli ta'wil. Tapi ingat, ta'wil inda salaf tafsir. Ya, ta'wil di sisi ulama salaf adalah tafsir. Sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja ketika muncul orang-orang Mu'tazilah, akhirnya terkesan ta'wil itu jadi jelek. Akhirnya ulama lebih mengistilahkan tafsir dibanding ta'wil. Demikian ikhwan fillah azakumullah, pentingnya kita memahami perkembangan sejarah dan perkembangan bahasa. Jadi bahasa itu terkadang dulu terkesan bagus, kemudian jadi terkesan jelek. Ini penting dalam bahasa Indonesia, namanya ilmu apa itu? Jadi ada yang tahu? Jadi perpindahan sebuah makna. Dulu ini dinilai bagus tapi sekarang dinilai jelek, atau kebalikannya. Dulu jelek sekarang jadi bagus. Apa itu? Ilmu apa namanya? Dalam bahasa ada seperti itu. Kita lanjut ikhwan fillah azakumullah. Wa amma yaumul qiyamah fa ma'rufun. Adapun hari kiamat, ini sesuatu yang sudah dikenal oleh orang yang beriman. Bahkan dari sebelum kita, sebelum orang Islam, dari Yahudi, Nasrani, mereka hafal tentang hari kiamat. Bahkan cerita-cerita mereka tentang hari kiamat lebih terperinci dibanding kita. Lebih banyak berita-beritanya. Ya. Wa amman nafs al-lawwamah, adapun yang dimaksud nafsul lawwamah, jiwa yang menyesali diri, faqala Qurrah ibn Khalid anil Hasan al-Basri fi hadhihi al-ayah, maka berkata Qurrah ibn Khalid dari al-Hasan al-Basri mengenai ayat ini, innal mu'mina wallahi ma narahu illa yalumu nafsah. Tidaklah seorang mukmin demi Allah kecuali dia memandang dirinya dan menyesali apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Itu ciri seorang mukmin. Sehingga kalau kita menyesali maksiat, itu ciri masih ada iman dalam diri Anda. Tapi kalau Anda tidak menyesali kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik. Karena yang namanya manusia banyak melakukan kemaksiatan. Kata Al-Hasan Al-Basri, ma aradtu bi kalimati. Bukan itu maksud kalimatku. Ya, yaitu setelah kita mengucapkan kalimat yang salah, dia tahu itu salah, dia menyesal. Bukan itu yang saya inginkan. Bukan perkataan itu yang saya inginkan. Ma aradtu bi aklati. Bukan itu yang maksud aku ingin makan. Jadi setelah makan yang haram, dia menyesal. Ya. Ma aradtu bi haditsi nafsi. Bukan itu yang aku inginkan dalam pikiranku. Ya. Artinya dia menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kalimat dia, lisan dia, atau oleh apa yang dia makan, atau apa yang di dalam pikiran dia. Wa innal fajira yumdi quduman ma yu'adibu nafsah. Adapun orang yang fajir, dia terus melakukan kemaksiatan dan tidak pernah menyesali kemaksiatan tadi. Ya. Enggak ngerasa dia telah bermaksiat. Enggak ngerasa dia telah berbuat kesalahan. Ketika dinasehati, saya tidak salah. Apa salah saya? Padahal kalau kita lihat kesalahan kita begitu banyak. Khonabidinazakumullah. Sehingga yang namanya seorang yang beriman, justru dia akan menyesali perbuatan-perbuatannya. Jika baik, dia pun akan sesali. Dari sisi apa? Kenapa kebaikanku cuma itu saja? Ya. Jika dia jelek, maka dia sesali. Kenapa aku berbuat kejelekan demikian? Sehingga seorang yang beriman, dia akan terbayang-bayang bahwasanya dosa-dosa yang masa lalu, ya, sungguh dia menyesalinya. Kita semuanya punya dosa. Dan kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, an-nadmu at-taubah. Yang namanya penyesalan adalah awal daripada taubat. Sehingga sesalilah apa yang telah kita lakukan dari kesalahan. Wa qala Juwaibir, dan berkata Juwaibir, balaghana 'anil Hasan annahu qala fi qawlihi ta'ala wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan telah sampai kepada kami dari Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, qala laisa ahadun min ahli samawati wal ardhin illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang pun dari penduduk langit dan bumi kecuali dia akan menyesali dirinya pada hari kiamat. Wa qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Abdullah ibn Shalih ibn Muslim an Israil an Simak annahu sa'ala Ikrimah an qoulihi ta'ala, bahwasanya Simak ibn Harb bertanya kepada Ikrimah mengenai tafsir firman Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Qala rahimahullah, yalumu 'alal khair wasyarri law fa'altu kadza wa kadza. Yaitu dia menyesali atas kebaikan yang pernah dia lakukan dan juga kejelekan yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan, sungguh kalaulah aku lakukan ini dan itu. Kalau kebaikan, dia akan menyesali. Kenapa segitu saja kebaikan yang pernah kita lakukan? Kenapa waktu yang begitu banyak di dunia ini cuma kebaikan itu-itu saja yang kita lakukan? Dan kalau itu kejelekan, kenapa kita lakukan kejelekan itu? Terus penyesalan itu sampai hari kiamat. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Hanya saja penyesalan di dunia itu akan membuahkan taubat, akan membuahkan istighfar dari seorang lisan yang beriman. Tapi penyesalan pada hari kiamat tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Karena seseorang ketika sudah hari kiamat, penyesalannya tidak akan bermanfaat. Wa rawahu Ibnu Jarir an Ubay an Abi Kurayb an Waqi' an Israil bihi. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair dalam menafsirkan ayat ini, qala talumu 'alal khairi wasyarr, yaitu manusia akan menyesali kebaikan dan kejelekan. ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك. Dan beliau meriwayatkan pula dari sisi yang lain, dari Sa'id bin Jubair, beliau bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai tafsir firman Allah Ta'ala tadi, faqala, dan mengatakan, hiya nafsul la'um, yaitu jiwa yang penuh dengan penyesalan. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, dan berkata Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau mengatakan, tandumu ala ma fata wa talumu alaih. Dia menyesali atas apa yang telah lewat, dan dia pun begitu menyesali atas kebaikan-kebaikan yang telah lewat, yang terlewatkan dari hidup dia, dan kejelekan yang pernah dia lakukan. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas, al-lawwama al-madmumah. Adapun Ibn Abbas dalam riwayat lain menafsirkan, al-lawwama al-madmumah, yaitu jiwa yang jelek, Ya, berkata Qatadah, al-lawama al-fajirah, jiwa yang jahat. Yaitu kalau ini dalam penafsiran al-madmumah al-fajirah, jiwa-jiwa yang jelek, jiwa-jiwa yang jahat, maksudnya adalah orang-orang kafir tadi yang mengingkari hari kiamat. Ya, diingatkan penyesalan orang kafir tadi tidak akan bermanfaat. Wa qala Ibn Jarir, wa qulu hadhihi al-aqwal mutaqaribatun bil ma'na wal ashbah bi dhahiri tanzil annaha allati talumu sahibuha 'ala al-khairi wa syarri wa tandumu 'ala ma fata. Seluruh dari pendapat ahli tafsir ini berdekatan maknanya, ya, saling serupa maknanya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mencocoki terhadap apa yang diturunkan oleh Allah adalah penafsiran yang mengatakan bahwasanya manusia akan menyesali kebaikan dan kejelekan, dan begitu menyesal apa yang telah lewat, ketika pada hari kiamat itu sesuatu yang telah lewat akan begitu dia sesali. Allahu musta'an. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, ayyaumal qiyamah, ayadhunnu anna la naqdiru 'ala i'adati 'idhamihi wa jam'iha min amakinha al-mutafarriqah. Yaitu pada hari kiamat, apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mampu untuk mengulangi dan mengumpulkan tulang belulangnya yang sudah berserakan, yang sudah hancur, kemudian dikumpulkan dari tempat-tempat yang beraneka ragam tadi? Apakah mereka menyangka tidak akan mampu? Kalaulah seseorang mati, dibakar jadi abu, abunya diterbangkan oleh angin, kemudian angin tersebut menjatuhkan abunya dari tulang belulang tadi ke lautan, kemudian abu tadi di lautan dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh ikan, sampai yang terdasar paling dalam kemudian mati, hancur, Allah bisa mengembalikannya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah lanjutkan firman-Nya, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan tentu saja kami mampu untuk menyusun kembali tulang belulang jari-jemarinya. Kenapa dikatakan jari-jemari? Karena tulang yang paling rumit di jari. Ruasnya banyak, ya, lengkuknya banyak, kulitnya juga lengkungannya paling banyak. Sehingga jari-jemari ini, ya, digunakan oleh Allah, ya, bahkan kami akan menyusun kembali tulang belulang jari-jemarinya. Artinya kalau jari-jemarinya saja bisa disusun kembali, apalagi tulang-tulang yang lain. Wa qala Sa'id bin Jubair wal Aufi 'an Ibn Abbas an naj'alahu khuffan aw hafiran, yaitu kami akan jadikan, ya, tulang-tulang belulang tersebut terbungkus oleh kulit kemudian dikasih kuku masing-masingnya, sempurna, ya. Wa kadza qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa Ibn Jarir, demikian ditafsirkan oleh Mujahid, Ikrimah, Al Hasan, Qatadah dan Ibn Jarir At-Tabari. Wawajjahu Ibn Jarir bi annahu ta'ala law sya'a la ja'ala dhalika fi dunya wadh-dhahir fil ayah. Dan Al-Imam Ibn Jarir, yaitu kalaulah Allah berkehendak, Allah akan jadikan itu di dunia dibangkitkan lagi. Dan itu sudah terjadi ketika Allah SWT susun kembali burung yang sudah diumat oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, kaifa ya tuhyil mauta, arini kaifa tuhyil mauta, ya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau hidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, maka Allah perintahkan, ya, Nabi Ibrahim untuk melumat burung, ditaruh ke beberapa gunung, kemudian dipanggil kembali menjadi, ya, burung kembali dan datang kepada Nabi Ibrahim. Tapi kalau orang Mu'tazilah enggak percaya dengan ini. Karena ditakwil maksudnya itu adalah dilatih dulu seperti merpati, setelah itu nanti ditaruh di tempat yang luas kemudian dipanggil nanti datang. Kalau kayak gitu, ya, Orang-orang yang suka main burung itu lebih hebat dari Nabi Ibrahim berarti. Ya, karena tiap hari apa? Main burung. Ya, yang satunya lempar dari jauhan, kemudian di apa? Di sweet-sweet, di apa namanya? Hah? Di apa? Keplek. Dilepeki kemudian datang. Apa sisi mukjizatnya kalau demikian? Itulah orang Mu'tazilah. Mau diakal-akali akhirnya justru tidak masuk akal. Tidak jadi mukjizat yang seperti itu. Karena ayatnya di situ Nabi Ibrahim minta diperlihatkan bagaimana Allah ya kembalikan sesuatu ya hewan, sesuatu makhluk yang sudah mati, yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah dilumat, dihancurkan. Saat itulah diperlihatkan oleh Allah burung tersebut yang sudah hancur berkeping-keping di tempat yang jauh. Ketika dipanggil, Allah susun kembali tulang belulang tersebut menjadi satu, kemudian hidup kembali dan menjadi burung yang sempurna. Itu mukjizat. Ya. Tapi kalau tadi yang apa? Lepek burung, ya bukan mukjizat. Ya. Orang sekarang saja banyak yang bisa. Bahkan lebih sering. Nabi Ibrahim cuma sekali dua kali. Ya. Ikhwana fiddin azakumullah. Demikianlah terkadang orang-orang Mu'tazilah dalam menafsirkan itu hati-hati. Dan seperti ini hati-hati, terkadang di dalam terjemahan Quran yang sering antum baca, itu ada catatan kakinya. Catatan kaki. Maksudnya adalah, nah, dicek saja. Ya. Yang seperti itulah yang saya maksud. Penafsiran, ya, yang mereka katakan sebagai ta'wil, yang akhirnya memalingkan makna sebenarnya. Yang seharusnya jadi mu'jizat, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya Allahul Musta'an. Wadzahir min al-ayah anna qawlahu ta'ala qadirin halun min qawlihi ta'ala najma'. Zahirnya dalam ayat kalimat qadirin ini hal, keadaan dari kalimat najma'. Ini secara bahasa Arab. Ya, kita artikan, kami mampu, dalam keadaan kami mampu untuk mengumpulkan. Ayyadhunul insan anna la najma'u idhamah. Yaitu apakah manusia mengira kita tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulangnya yang sudah berserakan, yang sudah hancur? Bal sanajma'uha qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami akan kumpulkan, mampu, begitu mampu kami ingin akan susun kembali ya tulang belulang daripada jari jemarinya. Ai qudratuna salihatun li jam'iha. Kemampuan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mampu untuk mengumpulkan yang demikian, sangat mudah. Law syi'na ba'athna azyad mimma kana fanaj'alu binanahu wa hiya atraf asabi'ihi mustawiyatan. Kalau kami berkehendak, kami akan bangkitkan manusia dengan tubuh yang lebih sempurna lagi dibandingkan sebelumnya. Kami akan jadikan dari tulang belulang, ya, yaitu ujung-ujung daripada jari jemarinya, mustawiyah, yaitu sama. Ya, kalau kita jarinya apa namanya, beda-beda. Bahkan kalau Allah berkehendak, akan Allah samakan ini jari jemari semuanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang bangkitkan kita pada hari kiamat seperti ukurannya Nabi Adam. Yang kita tahu ukurannya Nabi Adam lebih besar daripada kita. Ya. Allah Maha mampu. Wa hadha ma'na qawli Qutaibah Ibnu Qutaibah waz-Zujjaj. Demikian makna dari pendapatnya Ibnu Qutaibah dan Zujjaj, yaitu ahli lughah yang menafsirkan Al-Qur'an, terkenal Ibnu Qutaibah dan Az-Zujjaj. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, bal yuridul insan liyafjura amamah. Bahkan manusia itu menginginkan untuk berbuat jelek. Ya. Kalimat amamah bisa maksudnya berbuat jelek di hadapan Allah atau berbuat jelek di hadapannya. Maksudnya di hadapannya, yaitu dia akan melakukan perbuatan jelek di hari kemudian. Dia merencanakan kejelekan-kejelekan. Bahkan manusia suka merencanakan kejelekan-kejelekan. Ini kalau kita artikan dengan yang kedua. Dan ini adalah penafsiran dari Sa'id dari Ibn Abbas, beliau mengatakan ya'ni yumdi quduman, yaitu terus menerus dia merencanakan sesuatu ke depan. merencanakan kejelekan, kejelekan, memikirkan kejelekan, kejelekan. Itu manusia. Qala al-Awfi an Ibn Abbas liyafjura amamah, ya'ni al-amalah. Liyafjura amamah, yaitu memiliki amal, memiliki angan-angan untuk melakukan kejelekan. Apa bentuknya? Yaqulul insan, manusia mengatakan, bentuk berbuat jelek di hadapannya adalah a'malu thumma atubu qabla yaumil qiyamah. Yaitu manusia itu sering berpikir di dalam pikirannya, aku akan berbuat kejelekan, kemudian aku akan bertobat sebelum kiamat. Mumpung masih muda, senang-senang. Mumpung masih muda, ayo kita senang-senang berbuat sesuka hatinya. Nanti kalau sudah tua, taubatlah. Sama, persis ucapannya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah manusia. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, bal yuridul insan liyafjura amama, adalah rupanya penafsirannya manusia itu banyak mengangan-angan dalam pikirannya untuk berbuat jelek dan merencanakan bertaubat setelah berbuat jelek. Dan ini juga syubhatnya syaitan yang dilontarkan kepada siapa? Kepada kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Ya. Setelah dibisiki supaya nanti membuang Nabi Yusuf, maka syaitan mengatakan setelah itu watakunu min ba'dihi qauman salihin. Kalau setelah itu kamu sudah berbuat membuang Nabi Yusuf, nanti kamu jadi orang soleh. Bertobatlah terus jadi orang soleh. Jadi berbuat jelek dulu, gampang nanti kalau kamu sudah selesai dari kejelekan ini, tinggal nanti kamu bertobat jadi orang soleh. Itulah syubhat-syubhatnya syaitan. Sudah sekarang senang-senang dulu. Nanti gampang kalau sudah ini dan itu. Ya, sudah kamu dagangnya curang dulu. Riba dulu. Nipu dulu. Nanti kalau sudah kaya, baru nanti sedekah. Baru nanti sholat. Allahumma musta'an. Yang seperti inilah. Banyak manusia yang demikian. Wa yuqala dikatakan huwal kufru bil haqqi baina yadayil qiyamah. Ada yang menafsirkan bahwasannya liyafjura amamah, yaitu orang terbesit terkadang dalam otaknya ingin menjadi kafir, ingin menjadi kufur, ya, atau ingin mengingkari sebuah kebenaran dalam keadaan dia di depan hari kiamat. Maksudnya dia di akhir zaman. Yang kita tidak tahu kapan hari kiamatnya akan datang, bisa besok, bisa lusa, kita gak tahu. Ya. Tetapi dia berbuat kekufuran dengan dia menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hari kiamat sudah kahatai, sudah seperti jari telunjuk dengan jari telengah. Ya. Qala Mujahid, Mujahid bin Jabir menafsirkan liyamjura amama liyamdiya amamahu raqiban ra'sah. Yaitu dia terus menerus mengikuti isi kepalanya. Apa yang dikatakan dalam kepalanya, hawa nafsunya maksudnya, dia ikuti. Ya, ini subhanallah, satu ayat tetapi membantah berbagai macam hal. Membantah orang-orang yang akan bermaksiat, merencanakan maksiat, kemudian bertobat setelahnya. Membantah pula syaitan, iblis, yang sering mengangan-angankan kepada kita yang demikian tadi untuk bermaksiat dulu kemudian bertaubat, dan sekaligus membantah ya, orang-orang kafir atau orang-orang yang ya berpikiran dan pikiran-pikiran kekufuran yang menolak kebenaran, dan juga termasuk membantah orang-orang yang mengikuti akalnya. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, ya. Apa yang dia pikirkan itu yang dia ikuti. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, la yulqa ibnu Adam illa tanza'u nafsahu ila ma'siyatillah. Quduman illa man 'asamahu Allah. Tidaklah ditemui Bani Adam di dunia ini kecuali dia terbesit dalam dirinya untuk bermaksiat kepada Allah terus menerus. Tidaklah satu orang pun kecuali dia pernah terbesit dalam otaknya untuk bermaksiat kepada Allah. Pasti. Illa man asamahullah. Kecuali yang Allah lindungi. Yang dijamin dilindungi oleh ajaran Nabi Muhammad. Ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya syaitan yajri min ibni Adam majrada. Syaitan itu berada di aliran darah Bani Adam. Coba, tubuh kita itu dipenuhi dengan aliran darah. Dan itu adalah jalannya syaitan. Di dalam tubuh kita. Ya. Dalam hadis lain, ma min ibni Adam illa ma'hu qarin. Tidaklah Bani Adam, tidaklah satu manusia pun kecuali punya qarin dari kalangan jin. Yang memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Termasuk Rasulullah. Hanya saja kata Rasul, illa qata'anani Allah fa aslam fala ya'muruni illa bi khairin. Termasuk engkau wahai Rasul, ya aku pun punya qarin, ada jin. Tetapi Allah tolong aku sehingga jin tersebut masuk Islam dan tidaklah memerintahkan kecuali menyemangati dalam kebenaran. Adapun kita enggak ada jaminan. Jangan ada yang mengatakan, oh qarin saya sudah masuk Islam. Kata siapa? Kata qarin, dusta. Kamu ketipu sama qarin tadi. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu, kita dapat wahyu dari mana? Sehingga ikhwan fillah azakumullah, syaitan itu begitu dekat dalam aliran-aliran darah kita. Maka tidak ada yang bisa dilindungi, terlindungi, kecuali yang Allah SWT lindungi. Banyak-banyak kita beristi'adah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tidak ada jalan lagi untuk melawan syaitan kecuali berlindung dengan yang menciptakan syaitan. La yata'awadzu minasyaitan ya illa bi khaliqi syaitan. Ya. Tidaklah kita bisa berlindung dari syaitan kecuali dengan yang menciptakan syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka kita berlindung kepada Allah. Kemudian diriwayatkan dari Ikrimah Sa'id bin Jubair Ad-Dhahhak As-Sudi, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf, huwallazi yu'ajjilu dzunuba wa yusawwifu at-taubah. Siapa itu orang-orang yang liyafjuru amamah? Orang-orang yang dikatakan tadi nafsul lawwamah, yaitu orang-orang yang dia terburu-buru melakukan kejelekan tetapi menunda-nunda taubat. Dia terburu-buru segera melakukan kejelekan, tapi taubatnya nanti-nanti. Nanti kalau saya sudah umurnya sekian, nanti kalau sudah begini, kalau saya sudah kaya, sudah punya rumah mewah ini, baru ribanya saya tinggal. Ya, Allahul Musta'an. Itulah manusia terkadang demikian. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, huwal kafir yakdhubu biyaumil hisab. Yaitu orang-orang kafir mendustakan hari perhitungan. Wa kadza qala Ibnu Zaid wa hadha huwa al-adhhar min al-murad. Ya. Dan Ibnu Zaid juga mengatakan demikian, dan ini lebih nampak dari yang dimaksudkan ayat ini, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, rentetannya bahwasanya demikian demikian demikian, maka liyafjuru amamah, bahkan yang namanya manusia itu tanpa malu dia menampakkan ya kekufurannya, pengingkarannya terhadap hari kiamat. Kalau zaman sekarang tidak malu-malunya dia bilang di media bahwasanya dia tidak percaya hari kiamat. Allahul musta'an. Walihada qala ta'ala ba'dahu, oleh karena itu Allah berfirman setelahnya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Oleh karena itu orang tadi ya yang bal yuridul insan liyafjuru amamah, menampakkan kekufurannya di hadapan orang, di hadapan dirinya, di hadapan Allah, dia akan bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan itu hari kiamat terjadi? Ya, pertanyaan-pertanyaan ingkari. Yaqulu mata yakunu yaumul qiyamah wa innamas su'aluhu su'alu istib'ad liwuqu'i wa takdzib liwujudi. Yaitu pertanyaan kapan kiamat, yaitu pertanyaan mana mungkin, pertanyaan ya pendustaan, enggak mungkin, mana mungkin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah terangkan dalam surat Saba, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang kafir biasa mengatakan, ini kalimatnya biasa mengatakan, kapan ini hari kiamat? Buktikan hari kiamat kapan jika kalian jujur. Karena kita dai, ya, kaum muslimin senantiasa kalau baca Quran ada hari kiamat, bahkan menjadikan sebuah rukun iman. Maka mereka orang kafir kebiasaannya akan bertanya, kapan itu hari kiamat? Dari dulu sudah 1400 tahun enggak terjadi-terjadi itu. Kan begitu kalimatnya ada. Apa itu bicara kubur, kamu sendiri belum lihat kubur kok? Apa bicara surga neraka, kamu sendiri belum lihat kok? Wallahi ini ucapan kufur. Kullakum mi'adu yaumin la yastakhiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun wa la tastaqdimun. Katakanlah bagi mereka, ya, yang namanya hari kiamat adalah sebuah hari yang tidak akan Allah akhirkan walaupun sesaat, dan tidak akan Allah majukan walaupun sesaat. Kapan waktunya tiba, sudah Allah tentukan. Enggak usah tanya kapan terjadinya, pasti terjadi. Ya. Nah, tafadhaliku menangkan adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala hahuna, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini mengenai hari kiamat, fa idza bariqal basar. Hal itu terjadi ketika mata terbelalak. Qara Abu Amr ibn al-Alla bariqah. Ya, bikasir ra ay hara. Ya, fa idza bariqal basar. Dibaca oleh Abu Amr ibn al-Alla bariqah dengan dikasrahkan ra ay hara. Ketika mata itu terasa sangat panas. Wa hadha alladhi qalahu syabih bi qawlihi. Ini serupa dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 43. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Tidak akan kembali kepada mereka mata-mata mereka, penglihatan-penglihatan mereka. Ay bal yanzuruna minal faz'i hakada wa hakada la yastaqiru lahum basarun ala syai'in min syiddatir ra'ab. Yaitu mereka melihat saking dahsyatnya, saking takutnya demikian dan demikian pada hari kiamat, pandangan mereka itu guncang, ya, terbelalak, ya, pandangannya, ya, tidak karuan karena dahsyatnya kengerian ketika itu. Wa qara akharun, adapun yang lain membaca baraka, fa idza baraqal basar, ya, dengan bil fath, dengan difathahkan. Ini juga qiraah mutawatirah, ya. Qiraah bacaan yang mutawatir juga. Ingat Al-Qur'an itu dibaca dengan beberapa versi bacaan. Ya, yang kita baca ini bacaannya Abu Amr ibn al-Alla, yang kita baca an Hafsan apa? Hafsan Asim. Ini fa idza bariqal basar. Adapun riwayat yang lain, ya, dibaca dengan fa idza baraqal fa idza bariqal basar, dibaca fa idza baraqal basar. Wa huwa qaribun fil ma'na min al-awwal. Ini maknanya hampir serupa dengan yang pertama. Wal maqsud anna al-absara tanbahiru yawm al-qiyamah. Yaitu maksudnya adalah mata-mata penglihatan-penglihatan akan terbelalak pada hari kiamat, wa takhsha'u, dan akan tertunduk, wa taharu, dan sangat panas, wa tudil, dan akan tertunduk hina, min syiddatil ahwal, dikarenakan kengerian yang sangat dahsyat. Wa min idhami ma tusyahiduhu yaumal qiyamah min al umur, dan karena dahsyatnya apa yang mereka saksikan pada hari kiamat dari perkara-perkara hari kiamat. Matanya enggak karuan, terbelalaknya kayak orang kaget, ya, terasa sangat panas pula matanya, dan kekagetan itu diiringi dengan perasaan hina. Ya. Karena yang mendapati hari kiamat dengan mata kepalanya adalah orang-orang kafir. Ya. وقوله تعالى وخسف القمر أي ذهب ضوءه. Hari kiamat adalah ketika rembulan hilang cahayanya. Ai dhahaba dhu'u, cahayanya hilang, sinarnya hilang. Oleh karena itu kita diingatkan dengan adanya gerhana itu bukan untuk ditonton. Seperti kebiasaan orang-orang kufur, akan terjadi gerhana, nonton bareng di gunung ini, bukit ini, Allahul musta'an. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, ketika terjadi gerhana, dia masuk masjid. Melakukan sholat gerhana. Karena kata Rasulullah SAW, ya, فَإِنَّهُمَ آيَاتًا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِيُخَوِّفُ بِهِ عِبَادَهِ لِيُخَوِّفُ بِهِ مَا عِبَادَهِ. Karena matahari dan rembulan adalah tanda kekuasaan Allah, terjadinya gerhana tadi untuk menakuti para hambanya. Jadi sengaja Allah supaya membuat takut para hambanya dengan adanya gerhana. Nah orang-orang kafir memalingkan rasa takut tadi. Orang kafir tahu gerhana ini Allah buat untuk menakut-nakuti orang yang beriman. Maka caranya supaya bagaimana rasa takut itu hilang? Caranya bagaimana? Dibuat seolah-olah ini adalah sebuah fenomena alam, ya, sebuah ilmiah yang harus kita tonton, kita harus teliti, harus akhirnya rasa takut dalam jiwa hilang. Hilang ketakutan di sini itu hilang. Seolah-olah yang namanya ayat-ayat Allah untuk menakut-nakuti tadi adalah tontonan. Yang asik untuk ditonton. Allahu Akbar. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan rembulan. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan kuwira, keduanya digulung, diseret, diputar-putarkan dan dihancurkan. Itu makna kuwira, kalau dia di kamus itu maknanya demikian. Wa qara Ibnu Zaid 'inda tafsir hadhihi al-aya idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujum kadzarat. Demikian pula, ya, dibaca oleh Ibnu Zaid ketika menafsirkan ayat dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujum kadarat, ketika matahari itu digulung, diseret, diputar-putarkan dan dihancurkan. Wa idza nujum kadarat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud annahu qara'a wa jumi'a baina asy-syamsi wal qamar. Adapun Ibnu Mas'ud membaca ayat tadi, kalau kita membaca wajumi'a syamsu wal qamar, beliau membaca wajumi'a baina syamsi wal qamar. Maknanya sama. Ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Nujairi Al-Tabari. Qauluhu ta'ala yaqulul insanu yawma'idin aynal mazhar. Barulah ketika mereka menyaksikan hari yang akan membuat mata terbelalak, matahari dan rembulan dihancurkan, barulah ketika itu mengatakan, Ainal mafar, kemana kita akan berlindung? Kemana kita akan lari? Idza ayana ibnu Adam hadhil ahwala yawmal qiyamah hina idin yuridu ayyafirra wa yakulu ainal mafar. Ketika anak Adam, manusia, menyaksikan dengan mata kepala kejadian kedahsyatan hari kiamat ini, mereka ingin lari dan mereka mengatakan, Ainal mafar, kemana kita akan lari? Kemana kita akan berlindung? Hal mil malja au mu'awil au mau'il. Adakah malja, tempat kita berlindung, atau mau'il, tempat kita untuk, sama maknanya, berlindung. Kalau malja, tempat berlindung terus, mau'il, tempat berlindung sementara. Kalau enggak ada tempat berlindung terus-menerus, ada tempat sementara enggak? Enggak ada. Allah berfirman, "Kalla la wazar." Tidak sekali-kali. Tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmu lah ketika itu akan kembali. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa ghairu wahid min as-salaf, "Ai la najata." Tidak ada keselamatan bagi kalian ketika itu. Bagi orang-orang kafir yang menyaksikan hari kiamat. Wa hadhihi al-ayah ka qawlihi ta'ala, ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, Dalam surah Asy-Syura ayat 47, malakum min malja'in yawma'idin wa malakum min nakir. Tidak ada bagi kalian tempat berlindung ketika itu, dan tidak ada bagi kalian alasan untuk memungkiri perbuatan-perbuatan kalian. Ai laisa lakum min laisa lakum makanun tantakiruna fihi. Tidak ada tempat bagi kalian untuk kalian menghindarinya. Faqada qalaha huna la wazar ay laisa lakum makanun ta'tasimuna bi. La wazar yaitu tidak ada tempat bagi kalian untuk berlindung dari kedahsyatan hari kiamat. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, ila rabbika yawma idinil mustaqar ay al marja' al mazir. Hanya kepada Allah lah tempat kembali dan dikembalikan seluruh manusia. Ya, sehingga sesombong apapun manusia sama akan kembali kepada Allah. Sehingga enggak pantas manusia itu untuk sombong. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ketika manusia tersebut sudah dikembalikan kepada Allah, yunabba'ul insan yauma'idin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia akan diberitahukan tentang amalan-amalan yang telah lalu atau yang terakhir. Yukhbaru bi jami'i a'malihi qadimiha wa haditsiha. Akan dikhabarkan seluruh amalannya yang lalu dan yang terakhir dia lakukan. Awaliha wa akhiriha, awalnya dan akhirnya, saghiriha wa kabiriha, yang kecilnya dan yang besarnya, semuanya akan diberitakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka akan mendapati apa yang mereka amalkan itu hadir di hadapan mereka. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan mendzalimi seorang pun dari kalangan kalian. Dan juga Allah berfirman, hahuna balil insan 'ala nafsihi basirah. Kemudian Allah berfirman, bahkan manusia itu ala nafsihi basirah, atas dirinya itu mengetahui. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia melontarkan berbagai macam alasan-alasan. Ay huwa syahid ala nafsih, alimun bima fa'alahu, wali atadara wa ankara. Yaitu dia menyaksikan atas dirinya sendiri, tahu perbuatannya, walaupun dia menyampaikan berbagai macam alasan dan mengingkari. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak, baca catatan amalanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sungguh telah cukup pada hari ini dengan persaksian dirimu sendiri tanggung jawab atasmu perhitungan amalan yang sudah tertuliskan dalam kitab catatan amal ini. Semuanya tercatat. Shaghiriha wa kabiriha, yang kecilnya dan yang besarnya. Qala Ali bin Abi Thalhah li Ibn Abbas, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, yaqul sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu wa jawarih, yaitu saksinya adalah pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, ya, sam'uhu, pendengarannya akan bersaksi, basaruhu, penglihatannya juga akan bersaksi, yadahu, kedua tangannya akan bersaksi, warijlah, kedua kakinya akan bersaksi, wajawarihu, dan seluruh anggota badannya bersaksi seluruh apa yang pernah dia amalkan di dunia. Qala Qatadah syahid ala nafsi, dia bersaksi atas dirinya, dirinya lah yang akan bersaksi atas dirinya. Mulutnya mengingkari, tetapi seluruh anggota badannya bersaksi atasnya. Ya. Dalam sebuah riwayat, idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nas wa dhunubu ghafilan an dhunubihi. Dalam riwayat lain dari Qatadah melanjutkan, ya, kalau kamu ingin tahu, ya, yaitu demi Allah, engkau lihat aib manusia, dosa-dosa manusia, tetapi engkau lalai dari dosa-dosamu. Padahal dirimu yang paling tahu dosamu lebih banyak daripada orang lain. Nah, ketika seperti itu, ikhwan fillah azakumullah, adalah bentuk seperti ini. Yaitu balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Wa kana yuqal, dan dikatakan, inna fil injil maktuban, dalam kitab injil dikatakan, ya ibn Adam, tubsirul qadata fi aini akhik, wa tatrukul jidla fi ainika wala tubsirhu. Wahai anak Adam, ini dalam Injil tertulis, sesungguhnya engkau bisa melihat satu kerikil atau satu kotoran yang ada di mata saudaramu. Kamu bisa lihat. Tapi bukit di depan matamu, justru kamu enggak lihat. Qala Mujahid, Mujahid menafsirkan, lau jadala anha fahuwa basirun alaiha. Walaupun dia mengingkari, mendebat, saya tidak melakukan ini, tapi dia paling tahu, dia melakukan itu. Berkata Qatadah, lau i'tadara yawma'idin bibatil layuqbal min. Kalau dia menyampaikan alasan dengan batil, tidak akan diterima oleh Allah. As-Sudi menafsirkan, hujjatuhu, yaitu alasan-alasannya disampaikan, walau alqa ma'adirah, disampaikan. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Zaid, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya. Ada penafsiran lain dari Ibnu Abbas, qala Qatadah, an Zurarah, an Ibnu Abbas, walau alqa ma'adirah, yaqul law alqa thiyabah, kalaulah dia melepaskan bajunya, law alqa suturah, berkata Dhahak, yaitu walaupun dia melepaskan penutupnya, bajunya, baju yang dia pakai untuk bermaksiat, dia lepas, tetap dia tahu dirinya telah melakukan kesalahan. Ahlul Yaman, orang Yaman kalau mengatakan satar adalah idar. Kalau orang Hijaz mengatakan satar, penutup pakaian, ini adalah satar. Tapi kalau orang Yaman, idar. Idar adalah pakaian, penutup. Wassahih qaul Mujahid wa ashabi. Yang benar perkataan Mujahid dan yang lainnya, yaitu yang namanya manusia paling tahu keadaan dirinya, walaupun dia menyampaikan alasan-alasan. Bahkan terkadang kesalahan orang lain lebih dia lihat dibandingkan kesalahan dirinya. Walaupun sebenarnya kesalahan dirinya bisa dia lihat, jelas. Allahumma musta'an. Salah satu bentuk hujjah mereka pada hari kiamat, karena ini cerita pada hari kiamat, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّ مُشْرِكِينَ. Kemudian tidaklah ujian mereka ketika itu, yaitu lontaran alasan-alasan batil mereka ketika itu, padahal mereka adalah musyrik kafir di hadapan Allah. Dia mengatakan, demi Allah wahai Rabbku, saya tidak berbuat syirik. Sehingga enggak ada orang musyrik ngaku syirik, enggak ada. Yang namanya orang musyrik ngaku tidak syirik. Ya. Kalau ngaku syirik dia tahu. Hatta orang-orang Yahudi Nasrani yang menyembah Isa ibnu Maryam dan Ruhul Kudus, dia tidak akan terima kalau dikatakan musyrik. Tidak akan terima. Dia tidak akan terima dikatakan musyrik. Karena mereka tahu yang namanya musyrik itu kafir, murtad, keluar dari agamanya. Ya, dikatakan domba hilang ataupun yang sejenisnya. Ya. Dan Allah berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai'in, ala innahum humul kadzibun." Pada hari kiamat Allah bangkitkan mereka, kemudian mereka bersumpah seperti sumpahnya mereka terhadapmu. Orang munafik biasa sumpah kepada Rasulullah. Demi Allah saya tidak demikian, demi Allah. Demikian nanti pada hari kiamat ketika disidang oleh Allah, lisan mereka itu akan bersumpah-sumpah, demi Allah saya tidak musyrik, demi Allah saya tidak ini, tidak itu. Tetapi pendengaran mereka, kaki tangan dan tubuh mereka akan bersaksi atas mereka. Jadi Ibn Abbas, hiyal i'tidar. Ya, alasan-alasan dari orang-orang musyrik di hadapan Allah. Ya, yang Allah katakan dalam surah Ghafir, la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum Orang-orang zalim tersebut, yaitu orang-orang kafir, tidak akan diterima alasan-alasan mereka. Dan juga dalam surah An-Nahl, wa alqaw ilallahi yawma idzin as-salam, dan mereka ketika itu melontarkan kepada Allah alasan-alasan sampai sumpah-sumpah, demi Allah saya tidak ini, demi Allah saya tidak itu. Ya. Dalam surah An-Nahl pula Allah berfirman, fa alqaw as-salam ma kunna na'malu min su. Mereka pun melontarkan bentuk pemungkiran, ya, penyatakan diri bahwasanya kami tidak pernah berbuat jelek seperti itu, ya Allah. Dan juga dalam surah Al-An'am sampai mereka bersumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah wahai Rabb kami, kami tidak berbuat syirik, padahal dia kufur dengan kesyirikannya, padahal dia bermaksiat dengan kemaksiatannya, tetapi dia mengatakan ma kunna na'malu min su, saya tidak pernah berbuat jelek ya Allah, tetapi seluruh anggota tubuhnya membantahnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ya, keadaan manusia ketika itu, sehingga ya kita harus benar-benar kokoh dengan kuat. Keimanan kita terhadap hari kiamat adalah sebuah rukun dari rukun keimanan, yang barang siapa rukun ini, ya, kalau kita ragu saja, itu sudah gugur rukun keimanannya. Ragu saja, apa iya ya? Ya, masa itu sudah gugur. Hati-hati. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, hati-hati. Apalagi di zaman yang penuh dengan syubhat ini, ya. Sekarang itu antara ilmu yang kita punya dengan syubhat yang masuk ini sangat banyak sekali, enggak imbang kadang. Kita taklimnya kadang seminggu sekali, seminggu dua kali, tiga kali, tapi syubhat tiap hari. Ya, dari medsos, dari omongan orang. Ini sangat luar biasa ikhwan fillah nasakumullah. Ya. Sehingga terakhir kami sampaikan ikhwan fillah nasakumullah, ya, semoga apa yang kita sampaikan ini menggugah kembali untuk kita yang tadi dikatakan banyak merencanakan perbuatan-perbuatan jelek. Ya. Karena yang namanya hati, pikiran, ya, ketika itu tidak dilawan dan malah justru menjadi sebuah rencana, maka itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya. Ada pertanggungjawabannya ikhwan fillah nasakumullah. Karena itu termasuk amalan daripada hati. Ya. Tapi kalau kita terbesit, kemudian kita tidak jadi, kita membatalkannya, kita melawannya, itu akan menjadi satu kebaikan. Ya. Itu akan menjadi sebuah kebaikan yang ditulis, kebaikan yang sempurna. Man hamma bisayyi'ah falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang ingin melakukan perbuatan jelek, dia tidak jadi, ya, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau kita pertahankan, apalagi jadi ideologi, apalagi jadi prinsip, itu ada pertanggungjawabannya, itu amalan hati. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.